Aspi Torrent Tower. lagu saya bersama Ismanto Amani. Mungkin kalian akan bertanya kenapa Ismanto tidak sempat hadir di video kali ini. Karena dia masih sibuk, bro. Dan masih banyak alasan darinya yang tidak bisa saya sampaikan di sini. Ya, kalian mau bertanya Ismanto orang mana? Ismanto orang Pohuwato. Dia remixer. Dia adalah punggawa dari Basbeat Gorontalo. Yang anak-anak bocah sekarang tidak ada yang tahu. Mungkin anak 90-an sudah tahu tentang bagaimana lagu-lagu dari Isman. Apa ini? Oke, sekian dari saya. Jangan lupa dengerin terus lagu dari saya di channel BBG Style. Dadah.